Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Arif Fauzi SPDI NSI Habibullah Ta'ala, para asatid, asatidah, para santri, putra maupun putri, dan segenap hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara seminar dengan tema Mondok Madesu pakai tanya tanda tanya. Pakai tanda tanya, bukan membenarkan, tapi sebuah pertanyaan. Apakah benar mondok itu madesu? Kira-kira seperti itu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Siapa yang paling jauh rumahnya? Angkat tangan. Dari mana, nak? Dari mana? Lampung. Masya Allah. Kalau adik-adik santriwati paling jauh dari mana? Lombok, Ambon, masya Allah. Ambon sama Lampung jauh mana? Ambon. Berarti menang santriwati. Lampung, Cilongo, jauh apa dekat? Jauh atau dekat? Dekat. Kalau Lampung Cilongok dekat, apalagi Aji Barang Cilongok, lebih dekat lagi berarti. Berapa jam perjalanan dari Lampung ke Cilongok? Satu hari. Adik-adik, tahukah santriwan dan santriwati yang kami hormati, bahwa jarak yang ditempuh oleh adik-adik untuk sampai ke pondok ini, kalau seandainya itu dianggap jauh, maka sungguh tidak ada apa-apanya dibandingkan jarak yang ditempuh oleh ulama kita dahulu ketika mereka mencari ilmu. Contoh, seorang ulama namanya Al-Imam Baqi Ibn Makhlad. Siapa namanya? Baqi Ibn Makhlad. Faqad qama bi rihlatain ila Syam wal Hijaz. Semasa hidupnya beliau pernah melakukan rihlah, perjalanan jauh untuk menuntut ilmu, yang pertama ke negeri Syam, yang kedua ke negeri Hijaz. Kalau negeri Syam saat ini di mana? Suriah. Terus Yordania, terus Lebanon. Ya, itu adalah Suriah, Palestina, itu Suriah. Maaf, itu Syam. Kalau Hijaz, adalah Mekah dan Madinah. Perjalanan beliau dari kampung halamannya sampai ke Syam istagharaqat 14 aman, menghabiskan 14 tahun. Berapa? 14 tahun. Adik-adik yang hampir tamat kelas 6 cuma berapa tahun? 6 tahun. Ulama kita berapa tahun? 14 tahun. Itu baru perjalanan mereka ke Syam. Adapun perjalanannya ke Hijaz istamarrat 20 sanah. Perjalanan beliau ke Hijaz, Mekah dan Madinah selama 20 tahun. Berarti 20 tambah 14 berapa? Berapa? 34 tahun. Kenapa bisa lama sekali? Kulluha kanat 'alal aqdami mashiya. Seluruh perjalanan itu beliau tempuh dengan kedua kakinya, alias jalan. Ada yang dari Aji Barang? Angkat tangan Aji Barang. Nah, kesini jalan kaki apa naik bis? Naik bis. Bayangkan, padahal dari mana? Aji Barang. Ini ulama kita membutuhkan waktu 34 tahun untuk mencari ilmu agama. Dan mereka tempuh perjalanan itu dengan jalan kaki. Kenapa Ustaz? Karena gak ada biaya. Saking beratnya medan yang mereka tempuh, jangan dipikir medannya seperti sekarang. Kalau sekarang, masya Allah, kanan kiri banyak pohon, haus mampir sumur, gak punya duit, warung, ya, buat beli sandal jepit aja gak bisa. Makanya ulama yang lainnya adalah Imam Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi. Kalau tadi siapa ulamanya yang sebelumnya? Imam Baqi ibnu Makhlad. Kalau yang ini Al-Imam Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi. Dihafalkan nama-nama ini. Jangan cuma ngapalin Ronaldo. Siapa lagi? Lionel Messi, Ramutu. Ngapalin kayak gitu tuh gak mutu. Siapa yang kedua tadi? Muhammad bin Tahir Al-Maqdis. Beliau bercerita bagaimana beratnya perjalanan beliau untuk mencari ilmu agama. Kata beliau, bultud dama fi talabi lil hadithi marratain. Saat aku mencari ilmu agama, ilmu hadith, saking beratnya perjalananku sampai aku, maaf, kencing darah 2 kali. Kencing darah. Buang air yang keluar darah. Kenapa bisa demikian? Dan di mana saja beliau mengalami kondisi seperti itu? Marratan bi Baghdad wa marratan bi Makkah. Pertama kali aku kencing darah di Baghdad. Baghdad negara Irak. Wa marratan bi Makkah, kejadian kedua aku alami di Mekah. Mekah di mana? Di Saudi. Kenapa bisa demikian? Seperti apa beratnya perjalananmu wahai imam? وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ أَمْشِي حَافِيًا فِي سَفَرِي لِطَلَبِ الْعِلْمِ. Karena ketika aku mencari ilmu agama dari satu negeri ke negeri yang lainnya, aku tempuh dengan jalan kaki dan nyeker. Gak punya duit untuk beli alas kaki. Fi syiddatil harri wa 'ala ramdha'il muhriqah. Dan aku jalan di cuaca yang sangat panas dan di atas pasir yang membakar. Arab itu kalau sedang musim panas itu bisa sampai 50 derajat Celcius. Kita di sini baru 30 sudah ngeluh ini jadi medan yang sangat berat. Itulah yang kemudian membuat Imam Muhammad bin Tahir sampai kencing darah. Dan kemana-mana kata beliau, wa kuntu daiman ahmilu kutubi ala zahri fi athna'i safari. Kemanapun aku pergi, kitab-kitabku selalu aku gendong di atas pundakku. Jadi jangan dipikirkan kitabnya para ulama itu kayak anak-anak belajar pakai buku tulis terus di apa? Ditaruh di mana? Bukan. Saya kasih tahu contoh kitabnya para ulama. Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, 15 jilid segini nih, tebelnya semeja ini tebelnya. Kalau beliau cuma bawa satu kitab ini, itu digendong perjalanan sekian ribu kilometer. Maka apa yang adik-adik sekarang jalani di sini, kalau diukur dengan apa yang dijalani oleh para ulama kita pada zaman dahulu kala, belum ada apa-apa. Ustaz, kenapa para ulama kita mereka dahulu mau seperti itu? Adik-adik, mau enggak kalau seperti itu? Mau enggak? Mau enggak? Enggak. Kenapa para ulama kita mau berkorban seperti itu? Kira-kira mereka capek atau tidak? Bukan hanya capek. Yang mereka pertaruhkan adalah nyawa. Kenapa mereka mau seperti itu? Karena mereka yakin betul bahwa jalan yang mereka tempuh itulah yang insya Allah akan mengantarkan ke surga. Hadisnya rata-rata sudah pada hafal. Hadis riwayat Muslim. Wa man salaka tariqan. Terus. Jering antum. Ayo santriwan dulu. 1, 2, 3. Bagus, santriwati. Ya, lumayan lah. Santriwan juara. Waman saraka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa meniti suatu jalan untuk mencari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya kemana? Surga. Sehingga adik-adik, kalau misalnya di sini suatu saat sakit, entah sakit perut, entah sakit gigi, entah sakit malah rindu. Atau bahkan sampai pun mati, tidak masalah. Karena insya Allah surga menunggu di hadapan kita. Makanya para ulama kita dahulu, mereka gak ragu. Mereka tidak ragu untuk mengikuti perjalanan yang berat tadi. Karena mereka yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang meniti jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ada yang gak pengen surga, angkat tangan. Masya Allah, berarti semuanya pengen surga. Tapi kenapa banyak orang yang gak mau belajar agama? Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Saya tanya, yang SD-nya umum angkat tangan. Hampir rata-rata. Masya Allah. Dari teman-teman adik-adik sekalian yang tamat di SD umum, yang masuk ke pondok, dari siswa satu kelas berapa orang? Satu kelas 20 orang ya. Dari 20 orang anak tamatan SD kelas 6 yang masuk ke pondok berapa anak? 3, 4. Ada yang 1, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Tapi kan rata-rata gak masuk pondok. Padahal belajar ilmu agama adalah jalan yang mengantarkan kemana? Ke surga. Tapi dari 20 anak, ternyata yang pengen surga cuma berapa? 1, 2, 3. Kenapa itu bisa terjadi? Ini jawabannya. Karena mereka berpikir mondok itu madesu. Apa sih madesu? Masa depan suram. Bisa kita ganti nanti. Masa depan suram. Sehingga ketika ada seorang anak bilang sama orang tuanya, "Bu, Pak, saya pengen mondok." Apa jawabannya? "Le, bojomu abdi mani apa?" Anakmu abdi mani apa? Subhanallah. Kapan pondok mereka cari? Ketika anaknya sudah rusak, sehingga pondok itu dianggap seperti bengkel. Jadi kalau misalnya anaknya ini sudah di mana-mana itu sudah ditolak, ya. Dari sekolah anu di DO, sekolah anu di DO, sekolah anu di DO, ya wis lah mengerti maning nek ora meng pondok. Jadi dianggap pondok adalah bengkel. Saya tanya, adik-adik menganggap pondok ini bengkel atau bukan? Masya Allah, ahsantum. Pondok itu adalah kawah candra di muka. Tempatnya penggemblengan kader-kader Islam. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 122. Surat apa? At-Taubah ayat 122. Yang bisa menyebutkan redaksi ayatnya, angkat tangan, Ustaz kasih hadiah. Jangan lihat Al-Quran. Siapa yang hafal, angkat tangan langsung. Jangan lama-lama, GPL, gak pakai lama. Ustaz hitung sampai 3. 1. 2. 2,5. 2 3 per 4 lit 3. Pas enggak ada? Masya Allah. Ini ayat yang lazim kita dengarkan di pesantren. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Baru dengar? Kepri sih. Tidak sepantasnya kaum mukminin semuanya berangkat perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Harus ada sebagian yang belajar agama supaya apa? Waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalau sudah selesai belajar agama, mereka harus pulang. Kemana? Ke kampung halamannya masing-masing. Untuk apa? Untuk berdakwah. Maka di sini kawah candra di mukanya, bukan bengkel. Di pondok ini adalah tempat untuk menggembleng calon-calon ustaz dan ustazah, calon da'i dan da'iyah, calon mubalig dan mubaligah. Sehingga keliru kalau misalnya dianggap bahwa pesantren adalah bengkel. Dan keliru pula orang yang menganggap bahwa belajar agama akan menyebabkan masa depan suram. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, ini pemahaman dari mana Ustaz belajar agama masa depan suram? Sangat besar kemungkinan ini muncul dari musuh-musuh Islam yang pengen supaya umat Islam ini tidak belajar agama. Makanya kadang-kadang ada orang Islam usia sampai 60 tahun, kalau suruh baca surat Al-Fatihah masih banyak salahnya. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih ada yang seperti itu? Banyak di masyarakat. Padahal usianya udah berapa tahun? 60 tahun, bayangkan. Masih ngalamin banyak. Saya tidak akan salahkan ketika memang seperti itu bawaannya. Akan tetapi apakah sudah berusaha untuk memperbaiki atau belum, itu pertanyaannya. Jadi bisa besar kemungkinan munculnya pemahaman bahwa mondok belajar agama madrasah itu adalah karena musuh-musuh Islam berusaha agar orang-orang Islam jauh dari agamanya. Dan terus bagaimana membantah pemahaman itu, Ustaz? Kita katakan bahwa masa depan orang yang belajar agama bukan suram tapi cerah. Berarti kita ganti, bukan madrasah tapi madrasah. Masa depan cerah. Kenapa, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala yang berjanji. Di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepada mereka rizki rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi orang yang mondok, insya Allah rezekinya lancar. Kalau tidak percaya, masya Allah. Kalau dulu ketika saya masih di pondok, jadi saya ngomong seperti ini karena memang dulu saya pernah di pondok. Itu masya Allah, makanan apa saja masuk. Ya. Kalau dulu kita pernah yang namanya bikin mie, itu kita bikinnya wadahnya itu pakai ember. Pakai apa? Ember. Jadi bukan pakai piring, pakai mancing, nggak adanya ember buat makan anak satu kamar. Terus buat ngaduknya apa? Buat ngaduknya itu misjab. Misjab itu apa toh? Hanger yang buat baju itu. Itu kita makannya tuh, bikin mie itu 10 ya, 10 mie ya. Kadang-kadang karena enggak ada air panas, terus air dingin ya jadi. Ya. Kemudian kita aduk, kita makan bersama 20 anak. Ya. Apakah jatuh sakit? Tidak. Sehat walafiat. Bikin kopi juga sama. Ya. Pakai gayung bikinnya. Ciduk-ciduk. Ya. Alhamdulillah urip. Sampai sekarang masih hidup. Sekarang duduk di hadapan adik-adik sekalian. Ya. Inilah yang namanya keberkahan. Namanya apa? Keberkahan. Allah berkahi. Jadi gak usah khawatir. Ya. Wah, nanti kalau saya tamat dari pesantren, saya akan kerja apa? Subhanallah. Saya katakan kepada adik-adik sekalian, orang-orang yang tidak sholat saja dikasih rizki sama siapa? Allah. Orang yang tidak sholat itu dikasih rizki sama Allah. Apalagi orang yang sholat. Kucing saja yang gak punya ijazah. Ada kucing punya ijazah? Saja bisa makan. Masa manusia kayak adik-adik yang punya ijazah nanti ketika pulang gak bisa makan? Orang mungkin. Mustahil. Bahkan Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran. Seperti yang tadi kita baca. Coba angkat tangan, yang ragu dengan janjinya Allah, angkat tangan. Gak ada. Hebat. Allah itu gak mungkin. Gak mungkin bohong. Allah gak mungkin ingkar janji. Allah sendiri yang menjanjikan, barang siapa yang bertakwa, maka akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Maka kalau seandainya ada di antara adik-adik sekalian yang sekarang masih ragu antara lanjut atau tidak lanjut, kan sering kan ada misalnya pertama kali masuk kelas 1 misalnya ada 50 anak, nanti tamat kelas 6 tinggal berapa? 20 anak. Yang 30 kemana? Berguguran di tengah jalan. Salah satu yang menyebabkan itu adalah karena, aduh nanti saya mau makan apa? Saya tidak seperti teman saya yang sekolahnya di umum. Sekarang saya tanya, apa mesti kalau sekolah umum itu keluar dapat pekerjaan? Mesti atau tidak? Ada enggak S1 yang nganggur? Banyak. Padahal kadang-kadang ada di antara mereka yang gelarnya SE. Apa? Sarjana ekonomi. Kudune mung pinter golek duit. Malah enggak bisa nyari duit. Siapa bilang? Enggak ada jaminan. Yeah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain menjanjikan, yaitu dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Ada yang bisa menyebutkan ayatnya? Al-Mujadilah ayat 11. Saya hitung sampai 3. 1. Dapat hadiah loh. Dapat hadiah loh. 1. 2. Ya. Santri atau bukan? Santri. Kalau bukan santri belum boleh. Oh iya, masya Allah. Apa coba? Masya Allah. Ini hadiahnya. Kasihkan nanti ya. Namanya siapa? Aswa. Aswa. Naswa. Ini Naswa, hadiahnya diambil nanti ya di depan. Ini bukan sembarang jajan ini. Jajan sudah dipegang sama Ustaz. Ya, masya Allah, tabarakallah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Terus walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman. Tapi orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang yang beriman tanpa ilmu. Saya tanya, kira-kira derajatnya diangkat di dunia apa di akhirat? Di dunia apa di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Di dunia. Contohnya, seorang ulama namanya Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Siapa? Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Diceritakan dalam buku sejarah bahwa Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas, atau saya singkat dengan Al-Awqas, itu beliau terlahir dalam keadaan cacat fisik. Apa cacat fisiknya? Dia seperti orang yang gak punya leher karena saking pendeknya leher beliau. Jadi lahir dalam keadaan kepalanya itu kayak mangslep. Ya, kayak apa? Mangslep. Jadi dia kelihatan orang seperti ini. Ibunya tahu persis kekurangan anaknya. Dan beliau tahu bahwa anaknya ini pasti nanti akan jadi olok-olokan teman-temannya. Maka ibunya pesan, "Ya bunayya, la takunu fi majlisi qaumin illa kuntal madhuka minhu al-masqura bihi." Wahai anakku, engkau nanti kalau sudah bergaul dengan teman-temanmu, dimanapun kamu duduk, kamu bakal diolok-olok dan ditertawakan sama teman-teman. Terus bagaimana ibu? Fa'alaika bitalabil ilm. Maka carilah ilmu agama. Tuntutlah ilmu agama sebanyak-banyaknya. Fa'innahu yarfa'uk. Karena ilmu agama tersebut akan mengangkat derajat. Nasihat dari seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Maka Abdurrahman, Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas ini pun mengikuti nasihat ibunya. Terus belajar. Orang ngecek dia, tertawakan dia, enggak peduli, hafalkan Al-Quran, hafalkan hadis, belajar kitab-kitab dari satu ulama ke ulama yang lainnya. Sampai beliau memiliki ilmu yang sangat tinggi. dan diangkatlah beliau menjadi hakim tertinggi di kota Mekah. Bukan di sembarang kota, di mana? Kota Mekah. Selama 20 tahun. Setiap ada orang berhadapan dengan beliau, ada kasus, kemudian yang memimpin pengadilannya adalah beliau Al-Awqaf, maka tidak ada satupun di antara orang-orang ini yang berani mengangkat kepalanya. Nunduk semuanya. Segan semuanya. Padahal dahulu dia menjadi bahan tertawaan. Apakah ketika jadi hakim fisiknya terus jadi sempurna? Tidak, sama. Fisiknya masih seperti dulu. Kepalanya masih mangselep seperti dahulu, sama. Tapi kenapa sekarang tidak ada satupun yang berani mentertawakan? Semuanya nunduk di hadapan beliau karena apanya? Ilmu yang beliau miliki. Maka jangan heran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat sebagian orang dengan Al-Qur'an dan akan menurunkan derajat sebagian orang dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu bisa ngangkat, bisa jatuhkan. Milih yang mana? Diangkat Qur'an atau dijatuhkan Qur'an? Diangkat Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Pelajari, amalkan. Bukan hanya dihafal. Dihafal dan diamalkan. Sebagian orang jatuh dengan Al-Qur'an, kenapa? Karena cuma ngapal, enggak mau ngamalkan. Jatuh dia. Al-Qur'anu hujjatan laka au hujjatan alaik. Al-Qur'an itu bisa membantu kita di akhirat atau menyulitkan perjalanan kita di akhirat. Ini baru diangkat derajatnya di mana? Di dunia. Di akhirat, Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, Iqra warattil kama kunta turattil bid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Pesan dari Rasulullah SAW. Dan ini adalah penutup dari kajian kita pada pagi hari ini. Rasulullah berpesan, baca. Baca Al-Quran dengan tartil. Baca Al-Quran dengan baik. Sesungguhnya derajatmu di surga tergantung sampai ayat mana engkau baca ketika di dunia. Alias semakin banyak ayat yang dibaca, derajatnya semakin tinggi. Maka adik-adik sekalian, jangan pernah terprovokasi, termakan dengan isu mondok majlis. Yang benar apa tadi? Mondok majlis, masa depan cerah. Sampai selesai belajar di sini, jangan putus di tengah jalan. Wallahu taala a'la wa alam bisawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana cara untuk ikhlas belajar agama di pondok dan bagaimana cara untuk menghadapi rasa malas untuk belajar agama? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama, oh ada lagi, silakan. Ya, tidak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bang Ustaz, kenapa sih kayaknya ingatan kita lebih cepat hilang daripada ingatan ulama yang dulu? Ya, bagus. Ya, yeah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau misalnya ada orang dia itu sukses tapi dia itu nggak rajin ibadah itu gimana ya Tuhan? Iya. Apa? Bagus sekali. Ya ada. Lagi nyari inspirasi. Saya jawab dulu pertanyaannya, sudah kan ya? Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana supaya bisa ikhlas dalam belajar? Anda harus tahu bahwa kalau Anda belajar kemudian tidak ikhlas, Anda bukan hanya gagal dapat surga, Anda akan masuk ke neraka. Anda kalau belajar agama gak ikhlas, bukan hanya gagal masuk surga, tapi akan masuk neraka. Bahkan bukan sekedar masuk neraka, tapi masuk neraka pertama kali. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamati thalathatun." Yang akan pertama dijebloskan ke neraka pada hari kiamat tiga. Salah satu dari tiga itu, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Orang yang belajar agama dan mengajarkan. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dahulu ketika di dunia ngapain saja engkau?" Kata orang tersebut, "Ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtuhu fika." Wahai Rabbi, aku dahulu ketika di dunia belajar ilmu agama karenamu. Aku ajarkan ilmu agama karenamu. Ngakunya ikhlas di hadapan Allah. Akan tetapi Allah enggak bisa dibohongin. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, "Kadzabta." Bohong. Kamu ketika dunia dahulu belajarnya tidak ikhlas. Innama ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liyuqala anta aw liyuqala annahu 'alim. Engkau dulu ketika belajar di dunia ilmu agama dan engkau ajarkan supaya engkau mendapatkan gelar ulama, kiai, ustaz. Dan itu semua sudah engkau dapatkan. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi fa ulqiya binnar. Maka kemudian dia diseret, mukanya di bawah, dilemparkan ke neraka. Jadi kalau misalnya di dalam hati kita muncul perasaan tidak ikhlas, ingat hadis ini. Saya kalau enggak ikhlas belajar, bukan hanya gagal masuk surga, akan masuk ke neraka pertama kali. Maka setelah itu kemudian kita akan berusaha mengikhlaskan kembali. Wajar seandainya suatu saat kemudian timbul perasaan malas. Ini sekaligus yang kedua. Akan tetapi yang dulu kami kerjakan, yang dulu kami praktekkan ketika perasaan malas itu datang adalah bergaul dengan teman-teman yang semangat, yang satu visi dan misi. Jadi jangan dipikir kalau di pesantren itu semua santrinya itu baik, tidak. Yang malas juga ada. Jangan jadikan temanmu anak yang malas. Jadikan temanmu anak yang rajin. Sehingga ketika malas itu muncul, temanmu yang rajin ini akan dorong kamu supaya jadi semangat lagi. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa ingatan kita cepat hilang, tidak seperti ingatan para ulama kita dahulu? Dengarkan nasihat yang disampaikan oleh gurunya Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i. Gurunya tersebut adalah Imam Waqi'. Kata Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Aku pernah mengeluh kepada guruku Imam Waqi' tentang hafalanku yang lemah. "Fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Maka guruku Imam Waqi' pun memberikan nasihat kepadaku, "Wahai Syafi'i, tinggalkan maksiat." "Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi." Ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang patuh, tidak diberikan kepada ahli maksiat. Hafalan lemah salah satunya adalah karena maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat hati, maksiat mata, melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, entah di HP, entah di luar. Maksiat telinga, mendengarkan sesuatu yang tidak boleh didengarkan, tidak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, menghabiskan telinganya, waktunya untuk mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh agama kita, musik-musik yang tidak jelas. Maksiat mulut apa? Maksiat mulut, ghibah, menggunjing orang lain. Maksiat hati apa? Sombong, riya. Ini semua akan menyebabkan hafalan cepat hilang. Maka hindari maksiat. Yang ketiga, ngulang, mengulang-ulang. Itu salah satu kunci suksesnya ulama kita dahulu. Pernah ada seorang ulama membaca sebuah hadis. Membaca sebuah hadis. Di sampingnya ada pembantu dia. Ada pembantu ulama tersebut. Ulama itu membaca hadis sekali, dua kali, tiga kali. Misalnya ya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, fa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Misalnya dia baca itu. Dia baca 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40 sampai 40 kali. Kata pembantunya yang di sampingnya, "Wahai majikanku, ngapain dibaca sampai 40 kali? Aku dengar kamu baca 5 kali saja sudah hafal. Masa kamu sampai 40 kali? Kerenan aku dong." Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Maka majikan tadi, imam tadi, diam aja, no comment. Ya, enggak komentar macam-macam sudah. Sehari, dua hari, tiga hari, seminggu. Setelah seminggu, dipanggil pembantunya. Sini, sini, sini. Coba hadis yang kamu hafal katanya seminggu yang lalu, coba kamu sebutkan lagi. Innama, innama, innama apa ya? Maka kata imam tersebut, ini sebabnya kenapa saya ulangi sampai 40 kali. Semakin banyak mengulang, hafalan itu semakin semakin lengket. Yang terakhir, kenapa ada orang sukses tidak rajin ibadah? Itu adalah istidraj. Apa? Istidraj. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj sebagian orang. Apa itu istidraj? Istidraj adalah ditunda hukumannya. Ditunda sampai kapan? Sampai nanti di akhirat. Sehingga ketika nanti dia di akhirat, dia akan mendapatkan siksa sempurna, lengkap, tidak dikurangi sedikit pun. Makanya dahulu ulama kita, kalau sakit senang mereka. Kalau sakit, senang. Sakit kok alhamdulillah. Ada enggak di sini orang sakit alhamdulillah? Ya, oh ada, masya Allah. Kenapa alhamdulillah? Pulang, ya Allah. Kalau ulama kita dahulu sakit alhamdulillah bukan karena pengen pulang, karena mereka tahu bahwa sakit ini akan mengurangi dosa. Mereka senang, kenapa? Karena nanti bebannya di akhirat itu gak berat, sudah dikurangi. Nah kalau orang yang tadi sukses tapi gak pernah sholat, itu nanti di akhirat marem. Marem apa nih? Siksaan nih. Ya. Na'udzubillahi min. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta